Pertemuan ke-96 dari kajian kita Ad-Durratul Bahiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa idha kana al-man'ut, وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز بالنعت والإطباء والجاز بالنعت الإطباء والقطع ya, والقطع yang tadi saya bilang tuh ya, na'at qata' enggak itba' wamra'atuhu hammalata, bukan hammalatu, hammalatal hatab ya, itu na'at, hammalata itu na'at. Mana manutnya? Imra'atu rofa nasab. Nah, ini yang kita bahas. Tadi pagi juga udah ya. Dengan syarat ya. Oh, bukan, belum. Tadi pagi belum. Tadi pagi tambahan selain taudih dan taksis. Taudih dan taksis pada manut yang ma'rifah atau nakirah. Qala idza kana al-man'ut ma'luman biduni na'ti. Nah, sekarang apabila na'at man'utnya itu sudah diketahui tanpa ada na'at sekalipun, maka boleh pada na'at itba'. Itba' itu apa? Ya, selaras dengan man'ut dalam i'rab. Ya, boleh juga qata'. Qata' berarti beda i'rabnya dengan man'ut. Man'utnya rafa', na'atnya nasab dan seterusnya. Wa ma'na al-qat'u. Sekarang makna dari qata, ya, na'at qata, na'at qata itu apa? Lebar kalau fik. Ya. Na'at dari qata, na'at qata adalah antarfa an-na'ta ala annahu khabarun limubtada'in mahdhufin au tansibahu bi fi'lin mahdhufin. Ya, maksud dari kata ialah merafakkan na'at. Jadi si na'atnya itu dirafakkan. Ya, terus kalau dirafakkan jadi apa dia? Ala annahu khabarun. Jadi sebagai khabar. Mana mubtadanya? Mubtadanya mahdhuf. Ya, nanti huwa. Nah, gitu. Baik. Ya. Atau tansibahu, atau menasabkan, menasabkan si na'at, na'atnya dinasabkan. Mana amil nasabnya? Bi fi'lin mahdhuf, dengan fi'il mahdhuf. Contoh alhamdulillahi alhamidu. Alhamidu ini i'rabnya apa? Alhamidu ya ikhwan, alhamidu dia na'at dari lafaz jalalah. Nah, ini boleh dibaca alhamidu, alhamida, alhamidi. Semuanya sebagai na'at qata'. Ajaza fihi sibawih al-jarra 'ala al-itba'. Ya, as-sibawih membolehkan alhamid sebagai jar, ya, itba' dia. Alhamdulillahi alhamidi. Kemudian sibawih membolehkan ar-raf'a. Boleh juga rafa', alhamidu. Jadi khobar, mana mubtada'nya? Bitaqdiri huwa. Alhamdulillahi huwa alhamidu. Ya. Wa nasba. Si bawah juga membolehkan nasab. Ditakdir. Alhamdulillahi amdahu alhamidah. Segala puji bagi Allah yang aku memujinya. Yang aku memuji alhamidah. Alhamid yang maha terpuji. Allah yang maha terpuji. Sudah? Ngerti di matan? Sudah boleh nyambung sendiri. Wardono ngerti enggak? Mana mana bukunya? Mau belajar enggak, bu? Enggak ada bukunya. Nah, itu pelajaran ke berapa? Kedua. Tiga minimal sehari. Kecuali Jumat dua. Jumat pun juga tiga masuk subuh. Sehari lima. Empat. Yang kecil dua. Tiga. Ya. Paling dikit Sabtu sih. Sabtu ya. Tapi Sabtu panjang. sampai jam asar. Ya barakallahu fiik. Ada lagi tadi. Wa idza takarrara an-nu'utu. Nah, sekarang kalau nu'utnya itu berulang-ulang, banyak na'atnya. Nu'ut jamak dari na'tun. Li wahidin, na'atnya berulang-ulang untuk man'utnya yang cuma satu. Ya. Li wahidin man'utnya satu, fa in kana al-man'utu ma'luman biduniha. Nah, sekarang kalau man'utnya itu sudah dikenal, diketahui tanpa man'ut-man'utnya tadi, tanpa na'at-na'atnya tadi. Jaza itba'uha kulliha. Boleh diitba' semua. Artinya ngikutin semua i'rab. Ya. Boleh diikutkan pada man'ut semua. Ya, au qat'uha kulliha atau boleh diqata', terputus dengan man'ut semuanya. Atau wa itba'ul ba'di wa qat'ul ba'di. Atau itba' sebagian, qata' sebagian. Paham ke sini? Ini sebagian ini maksudnya si na'at-na'atnya 1 2 3 gitu atau lebih. Man'utnya 1. Nah, ini ada yang na'atnya itba', ada yang na'atnya qata'. Ada yang na'atnya qata' semua atau itba' semua. Ini kalau berapa? Kalau na'atnya kalau man'utnya sudah diketahui dan na'atnya buahnya mu'ut. Bisyarti taqdimil mutba'. Ya. Tapi tadi dengan syarat hendaknya yang diikuti didahulukan. Yang mutba' yang diikuti itu didahulukan. Wa in lam yu'raf, tapi kalau sekarang man'utnya enggak diketahui. Ya, illa bi majmu'iha, kecuali dengan disebutkan semuanya. Ya, semuanya na'atnya. Bi anihtaja ilaiha wajaba itba'uha kulliha. Ya. Ya, barakallahu fiik. Nah, jika man'utnya tidak dapat diketahui kecuali dengan disebutkan semua na'atnya, maka i'rab semua na'at diitba'kan, diikutkan, enggak boleh dikata. Enggak boleh diputus kepada man'utnya. Wajib, wajaba, wajib hukumnya. Wa in ta'ayyana bi ba'diha jaza fiha ada dzalikal ba'di al aujuhu ats-tsalatsatu. Tapi berikutnya, jika ta'ayyana bi ba'diha, jika artinya maksudnya gini, jika man'ut hanya dikenal dengan sebagian dari na'atnya saja. Jadi kalau ini sudah ditentukan jelas ini man'ut itu siapa, hanya dengan sebagian na'atnya saja. Sebagiannya aja, kan ini na'atnya kasusnya banyak. Jaza fiha ada dzalikal ba'di ala wujuh as-salasah. Ya. Maka selain dari itu sebagian yang lainnya boleh memakai ketiga i'rab tadi. Ya, boleh memakai ketiga i'rab tadi. Ya, kita baca sini. Qala al-muallif rahimallahu taala. Ya. Wa idza kana al-man'ut ma'luman. Nah, jika man'utnya itu sudah diketahui lahir, ai al-man'ut imma ayakuna ma'luman biduni na'ti aula. Yang namanya man'ut, ya, itu apakah dia diketahui dengan adanya na'at atau tidak diketahui. Fa in kana ma'luman bidunihi, apabila dia sudah diketahui dengan adanya na'at, ya. Afwan, tanpa adanya na'at sekalipun, kan kayak tadi tuh yang faedah taksis atau taudih itu karena belum diketahui. Makanya didatangkan na'at untuk mentaudih atau untuk mentaksis. Ya, ja'a Zaidun al-Fadilu, ja'a rajulun fadilun. Nah itu untuk mentaudih, mentaksis, yang intinya kalau tidak didatangkan na'at akan rancu dipahami atau bahkan tidak dikenal si man'ut tersebut. Siapa yang datang? Ya, rojulnya itu. Nah ini sekarang na'at datang sekalipun man'ut sudah diketahui. Enggak datang sekalipun man'utnya sudah tahu. Nah kalau sekarang kayak begini keadaannya, fa in kana al ma'luman biduni, kalau sekarang man'ut sudah diketahui tanpa adanya na'at, jaza bin na'ti wajhani. Ya, antum pakai PDF lah. Masa bengong aja. Nah, pakai apa kayak lihat kayak. Ya. Maka ya. Boleh pada na'at ini dua sisi i'rab. Ahaduhuma, yang pertama isba'uhu lima qablahu fil i'rab. Isba' mengitba' mengikuti i'rab sebelumnya. Wa hadha huwal aslu. Ini hukum asalnya begitu. Asani qat'uhu, yang kedua di qata'. Artinya terputus. Amma qablahu fil i'rab, terputus dari i'rab sebelumnya, enggak ngikutin. Dzalika bi an tarfa'ahu ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin wujuban. Ya, yang demikian ini merofakkannya. Merofakkan si na'at tadi. Ya. Jadi kalau si man'utnya sudah diketahui, maka man'utnya merofakkan si na'atnya. Si na'atnya ini sebagai khabar dari mubtada' mahdhuf, wajib. Mubtada' mahdhufnya itu wajib dihadzaf. Enggak boleh ditongolin. Ya. Autan sibahu. Ya. Autan sibahu. Atau si na'at yang man'ut yang sudah diketahui menasabkan si na'at ini. Ala annahu maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih li fi'lin mahdhufin wujuban. Sama sebagai fi'il mahdhuf yang wajib dihadaf juga. Lahu bismillahi. Ini na'atnya, man'utnya lafaz jalalah Allah. Ini ma'ruf, paling ma'rifah. A'raf. A'raful ma'rifah. A'raful ma'arif, ya lafaz jalalah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, bil jarri fi rahmani rahim. Dengan jar. Berarti ini apa? Alal itba'. Ini menurut kaidah asal. Wahuwa al-aslu itba'. Wabin nasbi, boleh juga dengan nasab. Ya. Bitakdiri fi'lin mahdhufin, dengan ditakdirkan, asumsikan ada fi'il yang mahdhuf, wujuban hukum asalnya. Wa fi'il wajib dihadap. Takdiruhu bismillahi amdahu ar-rahmana ar-rahima. Atau boleh juga bismillahi a'ni ar-rahmana ar-rahima. Paham sini? Wa birraf'i, boleh juga dirafa'kan. Bismillahi ar-rahmanu ar-rahimu. Bitakdiri mubtada'in, dia takdir berarti apa? Mubtada' mahdhuf, wujuban. Berarti ada mubtada' yang mahdhuf, wajib dihadzaf. Berarti bismillahi huwa ar-rahmanu ar-rahimu. Jelas ya? Itu huwanya itu mubtada' yang mahdhuf, wajib. Waqad ajaza sibawaihi hadhihi thalathata al-awjuha bi nahwi alhamdulillahi alhamidu alhamidi alhamida. Harokatnya muncul semua tu, ya kan? Si bawah membolehkan tiga i'rab ini. Nah, sekarang fa in kana al-man'utu la yu'lamu illa bin-na'ti wajib al-itba'u wa amtana'a al-qath'u. Nah, sekarang kalau man'utnya itu enggak diketahui kecuali dengan disebutkan na'at, ya enggak boleh qath', wajib itba'. Enggak boleh qath'. Terlarang qath'. Ya, ja'a Zaidun al-Fadila gaya-gayaan. Ya enggak boleh. Enggak, maksud saya a'ni al-Fadila, enggak bisa, ya. Karena ya, Zaidnya itu la yu'lam illa bi dzikri an-na'ti, kecuali dengan disebutkan na'at. Hai barakallahu fik. Nah. Idan hadhihi al-qa'idah, kalau begitu kaidah ini ya, laha syartun, berarti punya syarat. Ya. Syartun, labuda minhu, yang mesti ada. Nah. Wa qawluhu idza taqarrarat an-nu'utu. Ini berarti sudah paham ya mengenai ini ya. kata. Contohnya di Al-Quran apa? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kan jelas ini lagi ngomong Abu Lahab. Siapa lagi istrinya? Ummu Jamil, adiknya Abu Sufyan bin Harb. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sampai wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ini lagi ngomong Abu Lahab, istrinya siapa lagi? Dia muwahhid. Siapa lagi istrinya? Muwahhid bininya atuh, bukan bertauhid, dia musyrik. Siapa lagi? Kayak disebutin istrinya Wardono, ya itu-itu aja. Istrinya Hafid, ya dia-dia aja udah. Ya enggak? Ummu Aiman. Enggak ada lagi lah goir. Nah, jadi ini maklum, ya. Ini maklum. Jadi tanpa ada disebut naatnya, udah tahu wa mra'atuhu ya Ummu Jamil. Paham ke sini? Makanya baru ya wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kalau lihat aja di Irobul Quran, ya, pasti itu naat kata. Takdirnya a'ni ya, gitu. Wa mra'atuhu a'ni hammalatal hatab. Nah, ini naat kotak namanya. Ya. Baru dengar, Amar. Loh, di Matan Mutamimah kan udah. Waktu gak ikut Matan Mutamimah? Muskilah. Oh ini aja ya, Jirmiyah aja ya? Jirmiyah. Sama waktu itu tahun lalu antum ini ya? Tuh Pahu Sobia. Nah, iya. Gak ada kayak gitu Pahu Sobia. Nah, baru datang langsung dapat maklumat penting antum. Baik, wa idza taqarrarat an-nu'utu. Nah, sekarang kalau na'at itu berulang-ulang. Bi an yakuna ma'luman bi duniha. Yaitu ya. Na'atnya tersebut sudah artinya man'ut tersebut sudah diketahui tanpa adanya na'at-na'at yang berulang-ulang tadi. Mana sih? Kok saya bawa yang bawah ya? Afwan. Wa idza taqarrarat an-nu'utu ila akhir ay anna an-nu'uta idza ta'addadat liwahidin fala yakhlu al-man'utu min salasati ahwalin. Nah, yaitu apabila na'at-na'at berbilang, jika na'at-na'at tersebut berbilang liwahidin untuk satu man'ut, liwahidin untuk satu man'ut, ya, fala yakhlu al-man'utu min salasati ahwal. Kalau begitu man'utnya enggak lepas dari salah satu tiga keadaan. Ya, enggak lepas dari tiga keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, ayakuna ma'luman biduniha. Berarti si man'utnya itu sudah diketahui walaupun tanpa ada rombongan na'atnya banyak sekalipun yang berulang. Wasaniyah, asaniyah Allah yakuna ma'luman biduniha. Bisa jadi juga si man'utnya itu tidak diketahui kecuali dengan disebutkan na'atnya yang rombongan tadi. Asalisah ayyakuna ma'luman biba'diha duna biba'din. Ya, keadaan yang ketiga, nah, ini bisa jadi man'ut sudah diketahui dengan sebagian dari na'atnya yang rombongan saja. Tapi tidak diketahui dengan na'at yang rombongan yang lain. Fal halatul ula yajuzu fiha salah satu aujuhin. Nah, yang pertama, kalau man'utnya sudah diketahui tanpa ada na'at-na'at yang tadi. Ya, maka boleh tiga. Ya, kembali ke kaidah tadi di atas. Kalau kaidahnya, kalau na'at man'utnya sudah diketahui, boleh itba', boleh qath'. Kan begitu? Boleh itba', boleh qath'. Begitu juga kalau na'atnya berbilang. Kalau na'atnya banyak. Paham gak sini? Ya. Misalkan saya mengatakan begini. Ya. Laqad kana ammu Rasulillah. Ya, ammu Rasulillah Al-Fadilah Sayyida Syuhadai fil Jannah. Laqad kana ammu Rasulillah Asyahidah paham sini? Asyahidah. Laqad kana ammu Rasulillah Asyahidah. Naatnya nih. Ya. Sayyida Syuhada'i fil Jannah. Paham enggak? Artinya apa? Hah? Artinya paman Nabi ammu Rasulillah Asyahidah. Isim kana kan? Nah, ini saya kasih naat Asyahidah, dia bukan khobar. Karena khobarnya sudah ada. Sayyida Syuhada itu khobarnya. Dia adalah penghulu para syuhada. Berarti apa Asyahida di sini irobnya? Naat qata. Kenapa? Karena sudah diketahui. Diketahui siapa lagi paman Rasul yang mati syahid? Ini cuma satu, siapa? Asadullah. Nah, Asadullah. Hamzah. Ya. Radhiyallahu anhu. Baik. Ahaduha itba'uha kulluha. Boleh diitba'. Diitba' semuanya. Atau itba'uha hanya itu kan mudhofun ilaih. Berarti taukid dari mudhofun ilaih. Itba'uha kulliha. Ya. Berarti yang pertama mengitba' semuanya. Si siapa itu? Si Na'at yang berbilang. Contoh, ja'a Zaidun al-faqihu asy-syairu al-katibu bi raf'in nu'ut, dengan dirafakan nu'ut. Ini kalau Zaidnya itu yang udah terkenal. Ini yang pertama kan? Si Zaid ini diketahui tanpa ada Na'at. Asani qat'uha, boleh diqata. Ya. Ini keadaan yang pertama ini. Si man'ut maklum. Si man'ut maklum. Ya, dia juga punya tiga keadaan. Boleh itba', boleh qata'. Boleh satu lagi itba'ul ba'd, qat'ul ba'd. Ini kalau keadaan yang pertama. Kalau man'utnya maklumat. Nah, keadaan yang kedua, qat'uha kulliha. Ya, diqata' semuanya. Marartu bi Zaidin al-faqihu wasy-syairu wal-katibu bi rahil nu'ut au nasbiha atau dinasab. Ya. Marartu bi Zaidin al-faqihu wasy-syairu al-katiba. Pokoknya diqata'. Yang beda dengan man'ut. As-salis ini masih keadaan yang pertama. Yang pertama yang man'utnya berbilang, man'utnya apa tadi? Ma'lum, na'atnya berbilang. Itba'ul ba'd wa qat'ul ba'dil akhir. Mengitba' sebagian, mengqata' sebagian yang lain. Bi syarti taqdimin na'ti al-mutba'. Tapi dengan syarat lebih mendahulukan na'at daripada mutba'. Bidomil mim. Yang diikuti. Ya, dengan didomahkan mim dan sukun ta' wa fathil ba' dan dipatahkan ba' mutba'. Ya, ala na'til maqtu'. Berarti dengan mendahulukan na'at yang diikutkan, ya, na'at yang mutba', na'at yang itba', maksudnya gitu. Lebih mendahulukan na'at yang ikut i'rab man'ut daripada na'at yang maqtu', yang qata' terhadap man'ut. Ngerti gak sih? Kan sebagian qata', sebagian itba'. Nah, boleh ini, tapi yang didahulukan na'at yang itba, istilahnya mutba. Naat yang itba, istilah tadi kan. Kalau bahasanya mutba, yang diikutkan. Daripada naat yang maktub, yang qata. Contoh, marartu bi Zaidin al-faqihi itba. Mutba ini namanya. Baru asy-syairu al-katibu. Nah. Paham gak sini? Asy-syairu al-katibu. Ya, bijarri al-faqih alal itba. Wanas bisyair waraf il katib alal qata. dan dinasabkan maupun dirobakan itu kotak sunnah. Ini kalau apa namanya manfaatnya karena maklumat. Jadi tiga boleh, pertama apa? Itba' semua, kotak semua, itba' sebagian, kotak sebagian, tapi didahulukan itba'. Ya. Qala wa inna mashkurita dhalika li anna al-ithba'a ba'da al-qat'i la yajuzu lima fihi min al-qasdi baina an-na'ti wal-man'uti bi jumlatin ajnabiyyatin. Dipersyaratkan demikian karena yang namanya itba' setelah qata', ya, itba', itba' setelah qata', yaitu tadi bi zaidin, nah, itu itba' al-faqihi, apa namanya? Bi al-faqihi itba' asy-sya'ira, itu qata'. Nah, ini itba' setelah qata', ya, itu tidak boleh la yajuz lima fihi minal fasl. Tidak boleh dipisah antara na'at dan man'ut. Ya. Jadi na'at man'ut mesti bareng. Man'ut yang itba'. Ja'a Zaidun al-faqihu. Ya, kayak tadi apa? Marartu bi Zaidin al-faqihi. Jangan dipisah dengan marartu bi Zaidin al-faqiha al-katibi, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ini antara na'at dan man'ut dengan jumlah ajnabiyah. Jumlah ajnabiyah kalimat yang asing, yang artinya yang bukan dari dia. Au, ya kan? Kenapa bukan dari dia? Karena nanti takdirnya kan ada kok. Kalau dia di kota, rafa huwa. Nah, gitu kan? Berarti jumlah ajnabiyah. Misalkan tadi apa dah? Maratu bi Zaidin al-Faqih asy-Sya'ira. Berarti apa? A'ni. Ah, jumlah ajnabiyah. Ini jumlah kalimat tersendiri ajnabiyah, itu asing, bukan bagian dari dia. Al-Katibu huwa al-Katibu. Nah, ini jumlah ajnabiyah. Ngerti sini? Au lima fihi min ar-ruju'i ila syai'i ba'dan sirafi anhu. Atau karena ya, dikarenakan kenapa demikian? Karena ada nanti akan merujuk kepada sesuatu setelah berpaling darinya. Au lima fihi min al-qusur ba'dal kamal. Atau di situ nanti kenapa enggak boleh? Ya karena yang demikian itu terdapat kusur, kekurangan setelah ada kesempurnaan. Li'anna al-qat'a ablaghu fil ma'na al-muradi min al-itba'. Karena yang namanya qata', ya, maknanya lebih mendalam secara maksud, makna maksud yang diinginkan dari itba'. Ya. I'tibaran bi taksiril jumal. Ini apabila ditinjau dari banyaknya jumlah-jumlah. Dengan memperbanyak jumlah-jumlah. Itu seolah-olah lebih kuat na'atnya. Kan daripada antum mengatakan, marartu bi Zaidin al-faqihi al-katibi asy-sya'iri. Ini na'atnya gitu doang. Tapi kalau antum katakan, marartu bi Zaidin al-faqihi a'mi, yang saya maksud adalah asy-sya'ira. Kan lebih kuat maknanya. Lebih kuat, apa namanya? Sisi na'atnya. A'ni asy-sya'ira. Huwa al-katib. Ah, gitu. Hah? Ini bahasa Arab ya. Ini kalau dia maklum, ya. Man'utnya al-halatus tsaniyah. Ya. Al-halatus tsaniyah kan dia punya yang kedua, keadaan yang kedua, yang itu apa? Ala yakuna ma'luman. Nah, sekarang berarti si man'ut yang enggak diketahui kecuali disebutkan na'at-na'at yang banyak tadi. Nah. Yajibu fiha itba'uha. Nah, kalau begitu wajib diitba' si na'atnya. Kulliha. Lahu litanziliha minhu hina idzin manzilata syai'il wahidi. Wajib diitba' semuanya. Ya, maka dia memiliki tanzil, ya, kedudukan, posisi ketika itu seperti kedudukan satu. Kedudukannya yang apa namanya nu'ud yang banyak seperti satu kedudukan. Ya, misalkan si Zaidnya itu enggak diketahui kecuali dengan disebutkan nu'udnya marartu bi Zaidin al-faqih asy-sya'iri al-katibi. Itu seolah-olah tiga nahat ini satu kedudukan. Ya, satu kedudukan. Ya. Mana lagi tadi? Wa suratuha. Ah, ini bentuknya ayyakuna inda arba'atin. An yakuna indaka arba'atun mimman yuqalu lahum Zaidun. Aduh, ahaduhum faqihun syairun, wa tsani syairun katibun, wa tsalis katibun faqihun, wa rabi' faqihun. Faqihun syairun katibun, fa hadha rabi' la yata'ayyan min baina salasati illa bi jami'in nutuqlu'ud. Ya, coba gambarannya. Ya. Ini ada empat ini di yang Anda miliki ini. Di sisi Anda dari orang yang mengatakan Zaid. Ada empat ini. Empat macam. Ya. Empat macam dari na'at. Contoh. Ja'a Zaidun. Ahaduhum. Zaid ini kan gak diketahui. Zaid ini ada yang faqih. Faqih syair. Yang kedua ada yang syair katib. Yang ketiga ada yang katib faqih. Yang keempat ada yang faqih syair katib. Jadi Zaidnya macam-macam. Yang mana mau Zaidnya ja'a Zaidun. Maratu bi Zaidin. Mau yang Zaid yang mana? Fahada rabi la yata'ayyan min. Baina salah satu illa di jami'in nuhun. Ya. Maka yang keempat ini. Ya. Misalkan yang keempat kita katakan ya, dia tidaklah jelas siapa dia di antara tiga tadi kecuali dengan disebutkan semuanya. Berarti maratu bi Zaidin al-Katibi asy-Syairi tadi apa lagi? Al-Faqih lengkap semua. Oh berarti Zaid yang itu. Karena yang satu lagi dia hanya katib syair. Yang satu lagi dia hanya syair faqih. Nah, misalkan begitu. Dan seterusnya. Sudah? Ya. Ini ada empat Zaid. Empatnya punya beda-beda. Walhala tusalisa. Yang kadang yang ketiga. Yaitu si apa namanya man'ut diketahui dengan sebagian na'at. Tidur lagi. Timpuknya jeruk ini. Tidur lagi. Faris. Ngapain nanti tidur? Tidur jam berapa semalam? Saya enggak mau ngeliat antum ngantuk lagi. Udah bosan ngeliat antum ngantuk. Ente mulia ngantuk. Cuci muka sana cepat. Kita capek-capek jelasin. Dia mau ngantuk-ngantuk. Enak banget. Nah, al-halatu salisah sebagian diketahui dengan adanya na'at ya, duna ba'din, tapi tidak diketahui dengan na'at yang lain. Yajibu fiha itba'u ma yata'ayyanu bihi al-man'ut. Maka berarti wajib itba' ya, dengan ya, sesuatu dengan na'at yang dengan disebutkan na'at tersebut man'utnya menjadi jelas. Ya, menjadi terang, menjadi jelas. Ya. Misalkan, ya, tadi disebutkan Zaid. Ya. Zaid itu dikenal dengan asy-syair. Tapi kalau al-khatib, al-faqih nggak dikenal dia. Nah, boleh diitba'. Ya, atau boleh dikata dengan sifat yang dikenalnya aja. Ya. Sama na'at yang belum dikenal ya, wajib itba. Baik. Terbalik ya. Terbalik. Wajib itba pada yang man'ut jelas dengannya. Wa yajuz bima ada dzalika al-aujuha salasah. Dan boleh pada selain dari itu tiga macam keadaan i'rab. Surah Tuhan. Nah ini gambarannya. Ya, kallati qablaha sama seperti sebelumnya. Ya. Punya tiga sifat. Punya si Zaid itu ada empat orang. Illa anna rabi'a Namun yang keempat, si Z yang keempat ini, zada sifatan rabi'atan, dia nambah lagi dengan satu, dengan sifat yang keempat, wahia al-adab, masalan, adab, orang yang beradab. Fasara biha mutamayyizan an ghairi. Kalau begitu inilah yang membedakan dia dengan Zaid yang lain. Fatakulu marartu bi Zaidin al-adibi al-faqihi asy-syairu al-katibu. Ya, marartu bi Zaidin al-adibi al-faqihi asy-syairu al-katibu. Ya, bijaril adib wujuban. Nah, al-adib wajib dijarkan. Wajawazu salah satu ala wujuh. Yang tiga, boleh. Filbaki, ya, boleh. Bisyarti takdimin na'ti al-mutba', tapi dengan syarat didahulukan na'at yang mutba', yang itba', al-maktu', daripada dibandingkan dengan na'at yang maktu', yang kotak. Ala kamataqaddam. Wallahu a'lam. Ya, sebagaimana pembahasan yang lalu. Dapat info dari kutubi politik. Tetapi yang menjadi. Nah, saya cuma pesan 15. Termasuk saya. Jadi besok yang datang yang dapat. Yang tidak datang beli dalwadi. 75 ribu. Ya. Yang datang. Wardono mau ikut ya? Kalau antum ini buksus yang mau sampai habis. Kalau antum mau ngikut besok tapi enggak ngikut sampai habis, jangan. Bukunya cuma 14. Eh 15. Ya. Berarti habis. Siapa besok Panji datang? Hah? Ya jam seginilah jumlah. Eh kalau antum enggak niat sampai habis, jangan. Banyak ikhwan yang mau sampai habis soalnya. Ikut. Cuma 15 ya mesennya. Gak banyak-banyak. Sudah? Lanjut ya? Cukup? Banyak perojanya. Gimana Zaki? Perojanya banyak. Niko, cukup atau lanjut? Cukup aja. Nah cukup dah. Si Antar nangis lagi. Merojanya panjang. Ya semua.